Masih bersama Joker Music, iming-iming untuk Anda. Oke, bersama Joker Music. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Bulan yang engkau janjikan. Terima kasih. Bintang pernah kau tawarkan. Yang ada hanya celaka. Terima kasih. Goyang lagi dong. Luar biasa. Ah.